Mitra bisnis Kwikiangi berpandangan, perilaku para elit di tanah air yang lebih mengedepankan faktor pencitraan dalam berdemokrasi telah mengakibatkan maraknya korupsi sebagai konsekuensi dari mahalnya biaya pencitraan. Selain itu, lebih ditonjolkannya pencitraan diri pribadi dari para elit juga berdampak negatif bagi proses pendewasaan publik dalam berdemokrasi. Lantaran rakyat sama sekali tidak memperoleh pencerahan terkait visi ke depan dari para elit dalam memajukan bangsa dan negara. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena negatif ini, segera kita berbincang dengan Kwikiangi. Baik Pak Kwik, menurut visi Bapak, apakah lebih menonjolnya faktor pencitraan juga mengakibatkan munculnya pandangan atas ketidakjelasan visi dari para elit di pemerintahan? Betul. Itu betul, sama sekali betul. Tidak ada yang dipikirin cuma bagaimana menonjolkan dirinya itu. Lantas, seperti apa seharusnya visi itu ditampilkan agar proses pendewasaan publik dalam berdemokrasi jadi lebih baik, Pak Kwik? Ya, pertama kalau kita mau yang paling fundamental, sistem ekonomi Indonesia itu apa? Apa yang boleh oleh pengusaha individual, apa yang tidak boleh? Lalu fungsi pemerintah itu apa tugasnya? Kan dia selalu mengatakan dia melindungi rakyat bla bla bla macam-macam, maka kita rinci dong, apa? Air minum masuk atau tidak? Ketertiban jelas gitu, makanya ada polisi, ada ini. Lalu infrastruktur ya apa tidak? Jelas. Agar berarti kok infrastruktur di tangan swasta gitu. Selat Sunda misalnya. Dan Menko itu mengatakan dengan enaknya begitu. Uang besar di tangan swasta. Berarti bahwa proyek infrastruktur itu diperbolehkan dijadikan objek untuk mencari laba kan. Nah, apa itu kebijakan? Yang sadar atau asal berbuat saja karena ingin mesti ada gitu. Pemerintahan tidak punya uang gitu. Nah sekarang anggaran APBN sudah lama 25% saja untuk bayar utang bunga yang PNS. Sehingga yang tertinggal itu sedikit sekali. Terus apa terobosannya? Apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Tapi Pak Kwik, ada juga pendapat yang menyebutkan berjalannya demokrasi di tanah air telah membawa Indonesia menjadi salah satu global power di masa depan. Tidak. Kok global power bagaimana sekarang ya ini ya? Salah satu lagi yang kan ada statement dari Menteri Pertahanan atau bagaimana bahwa ditinjau dari peralatan, ternyata sudah bisa membuat ini, bisa membuat pesawat tempur, bisa membuat macam-macam itu. Itu kan omongan yang sama sekali didasarkan atas tidak tahu diri, omongan yang sama sekali didasarkan atas dia itu ngerti apa tidak apa yang sudah dibuat oleh negara lain. Demikian Kwikiangi. Beni Rahmadi, Paz FM.